Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali pelajaran Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita baca sampai pada bab tahwil al-qiblah, perpindahan kiblat. Sekarang kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab al-idhnu bil qital. Qala al-muallif rahimahullah faslun, pasal. Al-idhnu bil qital, pembolehan untuk perang. Walamma istaqarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetap di Madinah. Wa ayyadahullahu binasrihi wa bil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada beliau berupa pembelaan darinya dan juga dari hamba-hamba yang beriman. Wa allafa baina qulubihim ba'dal adawah. Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati mereka setelah sebelumnya permusuhan. Wa mana'athu ansarullah fil ahmari min al ahmari wal aswad. Dan pembela-pembela Allah menjaga beliau dari semua suku yang merah dan yang hitam. Ramathum al arab wal yahud an qausin wahid. Bangsa Arab dan bangsa Yahud, mereka bersatu dari satu misi untuk menyerang beliau. Wasyammaru lahum an saqil adawati wal muharabah. Dan mereka pun menyalakan api permusuhan dan pertempuran untuk melawan beliau dan Ansarullah. Wallahu ya'muru rasulahu wal mu'minin bil kaffi wal 'afwi was safhi hatta qawiyatish shawkah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya dan juga hamba-hamba yang beriman untuk menahan diri, untuk merelakan dan membiarkan hingga memiliki kekuatan. Fahina idzin adzina lahum fil qital wa lam yafridhu alaihim. Ketika kekuatan itu ada, Allah mengizinkan mereka untuk berperang namun belum diwajibkan. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan telah diberi izin bagi mereka yang terzalimi untuk membalas, menyerang. Dan sesungguhnya Allah Maha Mampu untuk membela mereka. Wahia awwalu ayatin nazalat fil qital. Ini adalah ayat pertama yang Allah turunkan tentang peperangan. Jadi syariat jihad berupa al-harbu wal qital, pertempuran di medan tempur, itu bertahap. Dan itu terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Sebelum itu, ketika beliau masih di Mekah, berdakwah di sana, belum ada syariat untuk jihad. Mengingat jumlah kaum muslimin masih sangat minoritas, belum ada kekuatan yang mumpuni bagi mereka untuk melakukan persiapan perang, jadi tidak ada ketika itu syariat jihad. Yang ada adalah bersabar dan terus berjuang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran mereka. Setelah pindah ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati Aus dan Khazraj menjadi Ansarullah, menjadi pembela-pembela agama Allah. Beliau mendapatkan kekuatan. Kaum muslimin semakin banyak dan kekuatan mereka semakin diperhitungkan. Ketika mereka memiliki kekuatan yang dirasa cukup untuk melakukan pertempuran, Allah Ta'ala memberikan tahapan terkait dengan jihad. Tahapan yang pertama adalah tahapan diperbolehkan untuk membalas ketika dizalimi. Jadi tidak memulai, tetapi membalas. Ketika ada kezaliman dari pihak musuh, maka boleh bagi kaum mukminin Rasulullah SAW untuk membalasnya. Thumma faradu alaihim qitala man qatalahum. Kemudian setelah itu, Allah mewajibkan kepada mereka untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatilu fi sabilillah alladziina yuqatilunakum, dan berperanglah di jalan Allah memerangi orang-orang yang memerangi kalian. Tayyib. Sama dengan yang sebelumnya, hanya saja lebih luas. Jadi bukan hanya ketika ada kezaliman, tetapi Allah taala memberikan kewajiban itu lebih ditekankan lagi. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة. Kemudian Allah mewajibkan atas mereka untuk memerangi orang-orang musyrik secara umum. Jadi awalnya sabar, setelah itu boleh untuk membalas, setelah itu disyariatkan untuk berperang, kemudian setelah itu jihad dijadikan sebagai salah satu ibadah untuk memperluas dakwah Islam. Faqala, Allah Ta'ala mengatakan, wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Dan perangilah orang-orang musyrik secara totalitas sebagaimana mereka memerangi kalian secara total. Al-ayah, seterusnya ayat. Tayyib. Dari syariat jihad menunjukkan kepada kita tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan syariat untuk hamba-hambanya. Allah Ta'ala dalam memberikan dan menetapkan syariat tergantung kemaslahatan yang ada. Tidak ada sama sekali rasa berat di situ. Meskipun jihad disyariatkan dan mungkin secara zahir merupakan syariat yang besar, banyak pengorbanan di situ, tetapi jaminan pahala dan juga konsekuensi serta dampak positif darinya sangat besar. Dan di sini menunjukkan at-tadarruj fit tashri' hatta yakmul. Allah Ta'ala membuat syariat itu bertahap hingga sempurna. Dan itu semua kembali kepada kemaslahatan para sahabat ketika itu. Sedikit demi sedikit sampai dirasa mereka mampu dan kuat, Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat yang lebih untuk mereka. Tayyib. Dan di sini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya at-ta'sis itu muhim. Menempa dan juga mendidik atau pendidikan dengan dalam bentuk ta'sis, ya, menanam, memupuk dan juga membuat pondasi akidah itu sangat muhim. 13 tahun Rasul di Mekah belum ada syariat jihad. Beliau diminta untuk berdakwah, terus berdakwah itu pun seputar tauhid, menjelaskan tentang tauhid, ta'sis terlebih dahulu. Dan para sahabat otomatis dalam kurun waktu 13 tahun itu mereka mendapatkan pendidikan akidah yang sangat matang, mendapatkan pendidikan prinsip yang sangat mumpuni, sehingga ketika mereka memiliki kekuatan hijrah ke Madinah, ada syariat berjihad, bagus jihadnya, lurus jihadnya, berkah jihadnya. Ditaksis awalan. Jadi enggak semata-mata jihad itu modalnya hamas, semangat. Tapi modalnya ilmu, modalnya keyakinan, modalnya adalah iman. Oleh karena itulah jihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berkah. Kalau mau dihitung, pertempuran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu enggak banyak, sedikit. Ya, sedikit. Kurun waktu 10 tahun di Madinah, beliau melakukan pertempuran ghazawat yang beliau pimpin, itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Namun efeknya sangat besar. Dampaknya sangat positif. Menunjukkan ketika jihad itu dibangun di atas asas yang baik, dibangun di atas akidah dan iman, maka akan membuahkan hasil yang baik pula. Membuahkan hasil yang berkah. Barakallahu fikum. Ini setidaknya sebagai wacana dan juga sebagai koreksi bagi orang-orang yang mereka itu mengedepankan sisi hamas, semangat dalam bab jihad, namun tidak membangun jihad tadi di atas akidah dan prinsip yang benar. Akhirnya yang ada adalah fawdha, yang ada adalah kekacauan, yang ada adalah carut marut, bukannya malah mendapatkan khilafah atau mendapatkan apa yang diinginkan berupa syariat, tetapi yang ada adalah teror, yang ada adalah kerusakan, yang ada adalah hancurnya dan rusaknya pamor Islam. Na'udzubillah. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullah hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fil harbi. Bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pertempuran. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubayi'u ashhabahu fil harbi ala an la yafirru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabat terkait dengan pertempuran. Yang pertama, tidak boleh lari dari medan tempur. Dan di awal perbandingannya sangat jauh. Allah Ta'ala memerintahkan para sahabat untuk tetap sabar di medan tempur ketika perbandingan antara jumlah kaum muslimin dengan jumlah musuh itu 1:10. Ya, maksimal 1:10. Itu diminta untuk sabar. Jadi kalau kaum muslimin itu jumlahnya 1,000, kaum musyrikin itu jumlahnya 10,000, itu tidak boleh lari. Tetap harus dihadapi. 1:10. Ketika dilihat semakin banyak orang-orang ajam yang masuk Islam, Islam semakin banyak dikenal, banyak orang-orang baru yang masuk ke dalam Islam, ya mungkin secara keimanan mereka belum begitu kokoh, akhirnya Allah Ta'ala menghapus syariat itu dan menggantinya 1:2. 1:2. Itu maksimal. Tidak boleh lari. Warubbama bayahum alal maut. Dan terkadang Rasulullah SAW membaiat mereka untuk siap mati. Seperti peristiwa baiat di bawah pohon. Di mana ketika itu tersebar berita hoax. Bahwasanya sahabat Utsman yang diutus oleh Rasul untuk menemui orang-orang musyrikin untuk negosiasi dibunuh, ya padahal nggak dibunuh tapi ditahan sama mereka. Ada pembicaraan yang lebih intens yang harus diselesaikan sehingga terlambat untuk kembali. Dulu nggak ada media untuk memberikan informasi secara online, ya mereka menunggu, Rasul nunggu, kok tidak muncul-muncul sahabat Utsman. Tiba-tiba ada berita kalau sahabat Utsman dibunuh. Akhirnya Rasul SAW membaiat sahabat yang ada dan siap untuk memerangi orang musyrikin, berangkat dan tidak memikirkan kembali. Semuanya siap dan mereka membaiat Rasul di bawah pohon. Allah menurunkan firman untuk memuji mereka. Tidak lama setelah itu sahabat Utsman datang. Warubbama bayi'ahum alal jihad. Terkadang Rasul membaiat mereka untuk berjihad. Kama bayya'ahum 'alal Islam wal hijrah qabla al-fathhi, sebagaimana Rasul membaiat mereka untuk masuk ke dalam Islam dan hijrah sebelum fathu Makkah. Wa bayya'ahum 'ala at-tauhid wal tizami ta'atillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul membaiat mereka untuk bertauhid dan senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa bay'a nafaran min ashabihi ala alla yas'alu an-nasa syai'a. Rasulullah juga membaiat sebagian para sahabat untuk tidak meminta kepada siapapun. Fa kana as-saut yasqutu min ahadihim fayanzil fayakhudhuhu wa la yas'alu ahadan ayyunawilahu iyyahu. Sampai pada tingkat sahabat yang membaiat tersebut, ketika cambuknya jatuh dari kendaraannya, dia turun sendiri, ngambil sendiri, dan tidak meminta siapapun untuk mengambilkannya. Yakni betul-betul mereka konsekuen dan komitmen dengan baiat yang mereka sepakati. Wa kana yab'atul bu'uz ya'tunahu bi khabari aduwihi. Terkadang Rasul SAW mengutus utusan sebagai intelijen untuk melihat dan mencari informasi tentang pergerakan musuh. Wa yutli'ut tala'i, mencari berita dan berita-berita terkait dengan musuh. Wa yabustul harasa wal uyun, Rasul menyebarkan penjaga dan para mata-mata. Hatta la yakhfa 'alaihi min amri 'aduwihi syai'un, hingga tidak samar bagi beliau informasi tentang musuh-musuh beliau. Tayyib. Ini di antara petunjuk Nabi dalam bab pertempuran. Yang pertama, diyakinkan dulu para sahabat, diminta komitmennya. Karena kalau tidak ada komitmen asal-asalan, nanti kacau ketika pertempuran, ya. Jadi diminta dulu komitmennya berupa baiat. Ketika mereka sudah diminta kesepakatannya, diminta baiatnya, diminta komitmennya, mereka sudah terikat. Kemudian setelah itu Rasul memberikan melakukan langkah-langkah untuk menuju kepada pertempuran, seperti bathu al-hurus wal-uyun. Rasul mengirim mata-mata intelijen, ya, untuk melihat pergerakan musuh bagaimana, perkembangannya seperti apa. Wah, gitu. Minum dah. Minum. Ini pena ini. Wa kana idza laqiya aduwahu da'allaha wastansara bihi. Ketika Rasul bertemu dengan musuh, beliau senantiasa berdoa kepada Allah dan memohon pertolongan darinya. Wa aktsara huwa wa ashabuhu min dzikrillah wa tadarru' lahu. Dan beliau sering dan terus membimbing para sahabat untuk mengingat Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jadi bertempur bukan dengan senjata saja, tapi mereka juga berjuang dengan zikrullah. Bahkan mereka menjadikan al-istinsaru billah, memohon pertolongan kepada Allah, sebagai asasul harbi wal qital, sebagai inti daripada pertempuran dan peperangan. Seperti pada perang Badar, ya. Pada perang Badar Kubra, ya. Ketika itu perang terjadi tanpa adanya rencana, karena memang rencananya cuma menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan, yang jumlah dagangnya banyak, penjaganya cuma sedikit. 1000 onta dijaga oleh sekitar 20 atau berapa puluh orang saja. Masing-masing onta bawa barang dagangan dan bawa keuntungan. Jadi waktu itu mereka sukses besar, dicari sama Rasul, dihadang untuk diambil, ya. Ternyata Abu Sufyan sudah memasang orang untuk melihat pergerakan Rasul. Dan ternyata bocor. Kalau mau dihadang, ila akhiri. Akhirnya dia mencari jalan yang lain, melambung. Begitu dirasa selamat, orang-orang yang ada di Mekah yang sudah terlanjur keluar, suruh balik, tidak mau. Tetap lanjut, mereka bikin pesta di jalan, ila akhiri. Sampai akhirnya bertemu di Badar, ya, jumlah yang tidak sepadan. Para sahabat cuma ratusan, mereka ribuan, ya, dan kendaraan yang dibawa pun tidak memadai, senjata yang dibawa juga tidak memadai. Tapi keadaan memaksa untuk harus berperang ketika itu. Akhirnya Rasulullah SAW menyusun pasukan, kemudian mundur ke belakang, masuk ke kamp, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta pertolongan, minta bantuan. Bahkan Rasulullah SAW alaha fi du'aih, betul-betul mendesak pada permintaannya. Sampai Rasul mengatakan kalau seandainya pada pertempuran ini kaum muslimin kalah dan terbunuh, maka tidak akan ada lagi tauhid setelah itu. Kemudian sahabat Abu Bakar menghibur beliau ila akhirihi. Begitu keluar dari tenda, Allah Ta'ala mengirimkan para malaikatnya dan menang telak di atas orang-orang musyrikin. Bahkan pada perang Badar itu Abu Jahal terbunuh. Nah, intinya zikrullah, ya, zikrullah. Asy-syai bisy-syai yudzkar, ya, sebagai mimbab munasabah. Zaman dulu para sahabat kemudian generasi setelahnya, mereka itu sangat senang kalau sampai musuh-musuh waktu itu mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau lagi perang, mereka masuk benteng, berlindung di benteng. Didesak terus, diblokir, diserang dari luar. Kalau sampai mereka stres, biasanya mereka ngumpat, ya, ngumpat, ngomong kotor ila akhir. Kalau sampai mereka mengumpat dan mencela Rasul, nah, para pasukan kaum muslimin bergembira atas hal itu. Bukan bergembira karena Rasul dicela, enggak. Kenapa? Karena kalau Rasul sudah dicela, tanda mereka akan kalah setelah itu. Dan betul, setiap kali mereka berani mencela Rasul, langsung kalah, ya. Bentengnya berhasil ditaklukkan, ya. Ghanimah banyak didapatkan ila akhir. Sekuat apapun benteng mereka, kalau sampai mereka berani mencela Rasul, runtuh. Nah, itu bukan kemudian mereka senang kalau Rasul dicela, enggak. Mereka itu menunjukkan kalau musuh itu sudah apa namanya stres, kemudian mereka enggak karu-karuan, gampang untuk meruntuhkannya. Nah, tentunya bil iman wa dzikr. Wa kana katsirul musyawarah li ashabihi fil jihad. Rasul sering sekali musyawarah, ngajak rapat para sahabat terkait dengan jihad. Seperti perang Khandaq, ya. Ada berita kalau mereka mau melakukan penggempuran terhadap Madinah, ya. Mereka langsung menyerang Rasul di jantung kota Madinah. Rasul musyawarah. Dan ketika itu Salman Al-Farisi baru bebas dari perbudakan, rapat pertama yang beliau ikuti ketika itu, ya. Nah, ngasih usulan, gini aja Rasul, kita bikin parit, ini khasnya orang Persia, kalau bikin pertahanan, bikin parit aja. Disetujui sama Rasul, semua apa namanya penjuru kota Madinah dikelilingi parit yang lebar, dalam, sampai kuda Arab pun tidak bisa loncat. Ya. Nah, ini Rasul musyawarah dengan para sahabat, enaknya bagaimana, ya, tayyib. Wakana yatakhallaf fi saqatihim. Dan beliau apa namanya berkeliling di barisan pasukan. Fayusjid dha'if wa yutiful munqati'. Beliau membantu pasukan yang lemah atau orang-orang yang terputus bekalnya. Jadi Rasul keliling dari depan ngatur ke belakang, ngecek. Dan beliau sering mengecek para sahabat yang mungkin terluka, ya, butuh bantuan, ila akhirihi, diatur sama beliau. Ya, ini betul-betul mencerminkan sosok seorang pemimpin yang sangat adil dan bertanggung jawab. Ya, gak cuma ngajak perang, mati, gak patein, gak kayak gitu. Jadi beliau ngajak mereka perang, ditanamkan kepada mereka keimanan, terus minta bantuan kepada Allah, dan Rasul mengecek pasukan yang ada, ya. Apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, betul-betul perhatian terhadap pasukan. Wakana idza arada ghazwatan warra bi ghairiha. Dan Rasul kebiasaannya kalau sudah ingin untuk menyerang sebuah tempat, beliau akan menyebarkan berita kalau beliau akan ke tempat yang lain. Jadi misal beliau mau menyerang daerah mana, beliau safar, persiapan safar, tapi mengesankan ke daerah lain. Ya, biar tidak terdeteksi pergerakan beliau. Nanti dari daerah yang dituju melambung menuju ke target. Wa kana yurattibul jaysh wal muqatilah. Beliau selalu mengatur pasukan. Wa yaj'alu fi kulli jambatin kufu'an laha. Dan Rasul selalu menjadikan di setiap sisi pasukan-pasukan yang bagus. Jadi apa namanya? Di setiap sisi kanan itu mesti ada orang-orang elitnya di situ, orang-orang yang memang ahli. Pasukan kiri, bagian depan, bagian belakang, bagian pemanah, berkuda, pasukan yang jalan, itu semuanya masing-masingnya pasti ada tim-tim ahlinya. Wa kana yubarizu baina yadayhi bi amrihi. Itu pertanyaan. Wa kana yubarizu baina yadayhi bi amrihi. Dan dilakukan mubarazah sebelum perang itu dengan perintah Rasul SAW. Mubarazah itu unjuk kebolehan, unjuk kemampuan. Ibaratnya perang mental sebelum perang fisik. Jadi duel satu lawan satu. Dan itu sudah biasa dilakukan. Tayyib. Wa kana yalbasu lil harbi uddatah. Rasul selalu menyiapkan persiapan untuk perang. Ini menunjukkan tawakal yang benar itu dengan ikhtiar, ya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Rasul itu manusia biasa yang juga bisa terkena luka. Ya, seandainya beliau ini orang super gitu ya. Enggak bisa kebal gitu, kebal senjata, ya. Enggak mungkin beliau melakukan persiapan-persiapan seperti ini. Tawakal Allah sudah, enggak usah bawa apa-apa, menang insyaallah. Tapi beliau selalu menyiapkan, bahkan beliau di sebagian pertempuran memakai dua lapis baju perang, ya. Menunjukkan disiapkan, ya. Adapun orang-orang yang mungkin ya merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian perang tanpa adanya bekal atau berbekalkan ilmu-ilmu magic, ya, kebal tusuk, kebal bacok ila akhirih, ada ghabi, ini orang dungu yang kayak gini ini. Wa rubbama dhahara baina dir'ain, dan terkadang Rasul SAW memakai dua lapis baju perang, nah kan, pakai dua lapis. Kama fa'ala yawma Badrin, sebagaimana beliau melakukannya pada perang Badar. Wa kana lahu alwiyah, dan beliau memiliki beberapa bendera sebagai tanda, ya. Kabilah ini benderanya ini, kabilah ini benderanya ini. Jadi masing-masing kabilah tahu kemana mereka harus berkumpul. Wa kana idza dhahara 'ala qaumin aqama bi arsatihim thalathan thumma qafal. Dan apabila beliau sudah masuk ke daerah musuh, beliau akan tinggal di tempat atau di halaman tempat mereka selama 3 hari. Kemudian setelah itu beliau akan memutuskan. Wa kana idza arada ay yughira yantazir, fa idza sami'a mu'addinan lam yughir wa illa aghar. Dan kalau beliau ingin melakukan serangan mendadak, beliau menunggu terlebih dahulu. Kalau ada terdengar suara adzan, beliau enggak jadi menyerang. Kalau tidak ada suara adzan, beliau langsung menyerang. Wa kana yuhibbul khuruj yawmal khamis bukratan. Beliau paling senang keluar pada hari Kamis di pagi hari. Wa kana idza shtaddal ba's ittaqau bihi. Dan apabila pertempuran semakin sengit, para sahabat pasti berlindung di belakang Rasul. Wa kana aqrabahum ilal adu, dan Rasul selalu tempatnya di front terdepan dekat dengan musuh. Sampai pada perang Hunain, ya, pada perang Hunain ketika para sahabat ketika itu banyak pasukannya, ternyata serangan mendadak dari orang-orang musyrikin, jadi mereka sudah sembunyi di beberapa tempat, di beberapa titik. Ketika Rasul masuk ke sebuah lembah, tiba-tiba dihujani sama panah. Banyak yang berjatuhan, pada lari semburat semua. Khususnya para sahabat yang baru masuk Islam, wah, semburat semua. Para sahabat yang militan tetap maju. Rasul enggak pakai mundur, tetap maju, ya, menghalangi panah ila akhirih, manggil para sahabat-sahabat senior untuk bergabung, semuanya berkumpul, maju. Ini modelnya beliau demikian. Jadi enggak kemudian ngatur, sembunyi di belakang, enggak, tetap ngatur di depan. Nah, perang Uhud juga demikian. Semuanya berpusat kepada beliau. Wa kana yuhibbul khayala fil harbi, dan beliau paling suka untuk semacam kayak idharul quwah, nampakkan kekuatan, ya, di hadapan musuh ketika perang. Kalau orang-orang Arab jahiliyah dulu, kalau mereka mau perang itu biasanya pakai baju sutra. Panglima-panglimanya itu pakai baju-baju sutra, kemudian rambut mereka kan panjang, jenggotnya juga lebat, itu diikat. Jenggotnya itu diikat, disalin, kemudian disambung dengan rambutnya. Ini panglimanya berarti. Ya. Dan itu kebiasaan orang Arab, kalau sudah mau perang, itu jenggotnya dijalin, ya, ikhwah. Jalinan begitu, rambut belakang, sambungkan dengan jenggotnya. Orang lihat iki panglimanya ini. Itu sebuah kebanggaan bagi mereka, para panglima perang. Wa yanha an qatlin nisa wal wildan, dan beliau melarang untuk membunuh wanita dan anak-anak. Wa yanha 'anis safari bil Qur'an ila ardil adu, dan beliau melarang untuk membawa Al-Qur'an di tempat musuh karena khawatir diambil sama mereka kemudian dihinakan. Tayyib. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Untuk bab selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang.